Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha فَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita berada di malam 4 Dzulhijjah atau 5. 4 Dzulhijjah, na'am. Barakallahu fikum. 1441 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 24 Juli tahun 2020. Na'am. Dan pada malam ini kita akan membaca pelajaran terakhir dari kitab Durusuluka yang jilid 1. Na'am. Yaitu pelajaran yang ke-23. Pelajaran yang ke-23 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Insyaallah kita akan menyelesaikan malam ini. Sehingga malam ini kita dinyatakan selesai membaca kitab ini satu jilid. Naam, barakallahu fikum. Nanti silakan ditulis di buku masing-masing bahwasanya tanggal 4 Dzulqa'dah 1441 selesai mempelajari kitab ini, yaitu jilid 1. Nah, sebagai pengingat antum, kalau di kemudian hari antum belajar lagi, mengulang lagi, ditulis lagi. Tulis lagi tanggal mulainya dan tanggal akhirnya, itu untuk sebatas mengingat. Mengingat bahwasanya antum pernah mempelajari dalam waktu sekian lama gitu. Nah berarti kalau dulu kita mulai sekitar 10 hari terakhir Ramadan ya, dan selesai di 4 Dzulhijjah, berarti kita belajar sekitar 2 bulan setengah. Nah, alhamdulillah 2 bulan setengah kita bisa menyelesaikan kitab ini. Nah, barakallahu fikum. Dan pertemuan mendatang insyaallah masuk ke jilid 2, Durusul Lughatil Arabiyyati, untuk jilid yang kedua, Mujallad Tsani, yaitu 2 pekan ke depan. Karena pekan depan insya Allah libur, sebab kita melihat hari Eid dan juga hari Tashrik. Naam, dan akan mulai lagi sepekan berikutnya, yaitu berarti sekitar 2, kurang lebih 2 pekan ke depan untuk Durusul Lughah jilid 2. Karena itu disiapkan untuk kitab tersebut. Naam, disiapkan dan juga persiapkan diri untuk mengikuti tes. Naam, yang sudah diumumkan tesnya pada hari Ahad pagi, yang ada di wilayah bagi peserta, bagi para talabah yang tinggal di sekitar Banyumas, Somagede, Purwokerto. Naam, sekitar itu. Silakan datang Ahad pagi mulai jam 6 sampai jam 8:30. Naam, di sana ada panitia yang siap memberikan soal dan mengawasi. Naam, nanti durasi ngisi soal tersebut sekitar 1 jam. Naam, 50 soal. Barakallahu fikum. Nanti yang datang akan diberikan soal, kemudian dia mengisi, selesai, boleh pulang. Dengan menerapkan protokol kesehatan ya, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk masjid. Terus juga dianjurkan untuk membawa alas sholat, sajadah atau yang semisalnya, sehingga ketika sholat tahatul masjid ada alasnya. Nah, barakallahu fikum. Menjaga jarak juga, jangan berkerumun, selesai menjauh. Kalau ada perlu dengan seseorang, maka berusaha untuk menjauh, tidak dengan berdekatan, kemudian pulang. Nah, barakallahu fikum. Dan yang di pondok, yang pondok Al-Faruq As-Salafi Kalibagor, waktunya pada zuhur, khusus untuk warga pondok. Bagi yang jauh, seperti ada yang dari Majenang atau yang ada dari Sumpio misalkan, atau dari Bandung ya, ada yang ikuti, maka bisa dikirim soalnya lewat Japri, file PDF. Nah, nanti akan dikirimkan mulai hari Ahad sore, kirimkan insya Allah oleh Abu Salma Mas Turkiman. Nanti setelah soal itu sampai dalam waktu sekitar 12 jam kurang lebih, dia harus diisi dan segera dikembalikan. Ngisinya juga harus mengikuti tata tertib yang disebutkan dalam soal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum, itu ya. Nah, dan ujian ini penting, evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana pemahaman antum, dan insyaallah lulus, sudah lulus ya, ikut ujian insyaallah lulus, kecuali yang betul-betul enggak bisa sama sekali mungkin, atau sangat sedikit sekali benarnya, maka harus mengulang. Nah, dan akan disebutkan 10 terbesar insyaallah. Adapun yang lainnya nilai dirahasiakan, yang tahu hanya panitia dengan yang bersangkutan. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita mulai membaca pelajaran terakhir dari kitab Durusul Ulum jilid 1. Nah, ad-darsu tsalitsu wal isrun. Ad-darsu tsalitsu wal isrun. Pelajaran yang ke-23. Pelajaran yang ke-23. Atsani ya. Ad-darsu tsani. Tsalitsu benar ya, tsalitsu. Yang 23 terakhir, 23 betul. Yaitu halaman 120 ya. Naam. Ulang, ad-darsu tsalitsu wal isrun. Ad-darsu tsalitsu wal isrun. Pelajaran yang ke-23. Pelajaran yang ke-23. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Man anta ya akhi? Man anta ya akhi? Siapa engkau wahai saudaraku? Siapa engkau wahai saudaraku? Ahmadu. Ahmadu. Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Saya adalah siswa baru. Saya adalah siswa baru. Masmuka. Masmuka. Siapakah namamu? Siapakah namamu? Ismi Ahmadu. Ismi Ahmadu. Namaku adalah Ahmad. Namaku adalah Ahmad. Kenapa dibaca Ahmadu bukan Ahmadun? Karena dia isim apa? Nah, mamnu' minas sarfi, isim yang tidak bisa disorob, isim terhalang dari sorob. Sorob yang dimaksud tanwin dan kasro. Nah, ini isim yang tidak bisa ditanwin dan tidak bisa di kasro, sehingga kita baca Ahmadu. Nah, min aina anta? Min aina anta? Dari mana engkau? Dari mana engkau? Ana min Pakistana. Ana min Pakistana. Saya dari Pakistan. Saya dari Pakistan. Nah, kenapa Pakistana bukan Pakistani, padahal ada min. Min kan huruf jar, isim setelahnya majrur. Iya enggak? Iya. Seperti kita mengucap min baitin atau minal baiti. Kenapa di sini min Pakistana bukan min Pakistani? Apa jawabannya? Karena Pakistan adalah mamnu' minasorfi, yang dia tidak bisa di kasro. Dia bisa majrur, tanda jirnya apa? Fathah. Tanda jarinya fathah. Nah. Dan disebutkan kemarin bahwa isim yang mamnu' minas sarfi harus ada alasan. Kenapa dia mamnu' minas sarfi? Kenapa dia tidak bisa ditanwin atau tidak bisa kasroh? Pakistan, kenapa? Apa alasannya? Nama asing. Nama asing. Nah. Indi sab'atu dafatiro liman hiya. Indi sab'atu dafatiro liman hiya. Di sisiku ada 7 buku tulis. Milik siapa buku-buku tersebut? Di sisiku ada 7 buku tulis. Milik siapa buku-buku tersebut? Nah, indi terkadang diartikan milikku. Terkadang juga diartikan di sisiku. Nah, tergantung konteks kalimat. Jadi, nah, kalau lam berarti pasti pemilikan artinya. Li berarti artinya aku memiliki. Namun seringnya pada perkara yang berkaitan dengan hubungan keluarga atau menyatu dengan badan seorang pakai lam. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Sebentar. Sab'atu dafatiro. Sab'atu mudof. Dafatir mudofun ilai. Nah, mudof ilai itu biasanya majrur. Seperti sab'atu aklamin. 7 pena, gitu kan? Di sini sab'atu dafatiro. Kenapa fathah bukan kasroh? Karena isim mamnu' minas sarfi. Alasannya apa mamnu' minas sarfi di situ? Sigau muntahal jumu'. Barakallahu fikum. Ahsanta. Nah, asalnya sab'atu dafatirin, tapi karena dia mamnu' minas sarfi tidak bisa dikasrah, maka dibaca sab'atu dafatiro. Naam. Hati ya ustadzu, hada li. Hati ya ustadzu, hada li. Berikanlah wahai ustaz, ini milikku. Berikanlah wahai ustaz, ini milikku. Wa hada li Muhammadin, wa hada li Hamidin, wa hada li Ibrahima, wa hada li Utsmana, wa hada li Yusufa, wa hada li Talhata. Wa hada li Muhammadin, wa hada li Hamidin, wa hada li Ibrahima, wa hada li Utsmana, wa hada li Yusufa, wa hada li Talhata. Naam, barakallahu fikum. Di situ ada isim-isim yang mamnu' minas sarfi. Mulai dari apa? Ibrahim. Kemudian Utsman, Yusuf. Naam. Ibrahim, Utsman dan Yusuf. Ibrahim, apa alasannya? Nama asing. Utsman, apa alasannya? Nama yang berakhiran alif dan nun. Yusuf, nama asing. Talha, nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh, yaitu mu'anas lafzi. Mu'anasnya lafzi. Mu'anas secara lafad. Kalau Fatimah itu mu'anasnya secara lafad dan secara makna. Secara makna atau hakiki. Kalau Zainabu mu'anasnya secara makna atau hakiki. Zainabu. Nah. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Ahada kitabuka ya Muhammadu. Ahada kitabuka ya Muhammadu. Apakah ini kitabmu wahai Muhammad? Apakah ini kitabmu wahai Muhammad? Kenapa dibaca Muhammadu bukan Muhammadun? Apakah karena mamnu' minas sarfi? Tidak, karena? Ya. Karena ada ya. Karena ada huruf nida sehingga dibaca Muhammadu. Aksanta. La hadza kitabu Hamzata. La hadza kitabu Hamzata. Bukan, ini adalah kitabnya Hamzah. Bukan, ini adalah kitabnya Hamzah. Aina Aliun ya ikhwanu? Aina Aliun ya ikhwanu? Di manakah Ali wahai saudara-saudara? Di manakah Ali wahai saudara-saudara? Dhahaba ila Riyadi. Dhahaba ila Riyadi. Dia telah pergi ke Riyad. Dia telah pergi ke Riyad. Wa aina Ya'qubu? Wa aina Ya'qubu? Dan di manakah Ya'qub? Dan di manakah Ya'qub? Dhahaba ila Makkata. Dhahaba ila Makkata. Dia telah pergi ke Mekah. Dia telah pergi ke Mekah. Kenapa Makkata bukan ila Makkatin? Karena mamnu' minas sarfi. Alasannya apa? Karena dia nama bersamaan dengan adanya ta'nis. Ya, ta'nam. Aina Ishaqu? Di manakah Ishaq? Kharaja ilal mudiri. Dia keluar ke kepala sekolah. Mada kharaja? Kapan dia keluar? Kharaja qabla khamsi daqa'iqa. Dia keluar 5 menit yang lalu. Nah, qabla artinya sebelum. Sebelum 5 menit. Berarti arti seperti apa? 5 menit yang lalu. Nah. Kenapa khamsi harakatnya kasrah? Qabla khamsi. Masukkan isim lur. Karena ada dorob. Dorob itu membuat mudhaf. Dorobnya mudhaf, khamsinya mudhafun ilai. Kemudian khamsi juga mudhaf. Ya. Daqa'iqa mudhafun ilai. Kenapa daqa'iqa mudhafun ilai bukannya bukan dengan kasro tandanya? Karena isim mamnu' minas syarfi. Gitu ya. Jadi qabla mudhaf, khamsi mudhaf ilai, dan khamsi juga mudhaf. Daqa'iq mudhafun ilai. Nah. Barakallahu fikum. Sekarang masuk tamarino. Latihan-latihan. Ta'ammalil amthilatal atiyata, perhatikanlah contoh-contoh berikut. Nah. Kita baca bareng. Muhammadun. Min Muhammadin. Min Muhammadin. Ila Muhammadin. Ila Muhammadin. Li Muhammadin. Li Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Nah, artinya Muhammad, dari Muhammad, kepada Muhammad. Untuk atau milik Muhammad, kitabnya Muhammad. Nah, itu Muhammad di situ isim munsharif, disebut isim munsharif, yaitu isim yang mengalami tanwin dan kasroh. Nah, dari sisi bisa mendapatkan tanwin dan kasroh kita katakan munsharif. Dari sisi dia itu mengalami perubahan i'rab kita katakan isim mu'rab. Nah, karena dia mengalami perubahan dalam i'rab. Yang bawahnya sekarang Zainabu. Zainabu. Min Zainaba. Min Zainaba. Ila Zainaba. Ila Zainaba. Li Zainaba. Li Zainaba. Kitabu Zainaba. Kitabu Zainaba. Naam. Dari pertama Zainab, dari Zainab kepada Zainab, milik Zainab, kitabnya Zainab atau kitab milik Zainab. Naam, Zainab di sini isim mamnu' minas sarfi. Isim yang terhalang dari sharaf, terhalang dari tanwin dan kasrah. Nah, berarti dia bukan munsharif. Kita katakan apa? Isim ghairu munsharif. Kalau Muhammad istilahnya isim munsharif. Kalau Zainab istilahnya apa? Isim ghairu munsharif. Keduanya Muhammad ataupun Zainab disebut isim mu'rab. Bukan isim mabni. Keduanya disebut isim mu'rab. Nah, hanya Muhammad disebut mu'rabnya munsharif, kalau Zainab mu'rabnya ghairu munsharif. Nah, kalau yang mabni contohnya hadza, hadihi, itu mabni. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Iqra, waktu bacalah dan tulislah. Nah, kita baca beberapa nomor lalu antum melanjutkan. Hadal kitabu li Muhammadin wa dhalika li Zainaba. Hadal kitabu li Muhammadin wa dhalika li Zainaba. Kitab ini milik Muhammad dan itu, maksudnya kitab itu milik Zainab. Kitab ini miliknya Muhammad dan kitab itu milik Zainab. Dhahaba Khalidun ila Ahmada. Dhahaba Khalidun ila Ahmada. Khalid pergi ke Ahmad. Khalid pergi ke Ahmad. Dhahaba Abi ila Makkata wa dhahaba Ammi ila Juddata. Dhahaba Abi ila Makkata wa dhahaba Ammi ila Juddata. Bapakku pergi ke Mekah dan pamanku pergi ke Jeddah. Bapakku pergi ke Mekah dan pamanku pergi ke Jeddah. Naam. Ukhtu Marwana maridatun. Ukhtu Marwana maridatun. Saudari Marwan sakit. Saudari Marwan sakit. Naam, atau panjangnya saudari Marwan adalah orang yang sakit. Nah. Aina zauju Khadijata? Aina zauju Khadijata? Di manakah suami Khadijah? Di manakah suami Khadijah? Huwa fi Landuna. Dia berada di London. Dia berada di London. Nah, lanjutkan bacaan. Nomor 6. Sayyaratu Hamidun Hamidin. Oh iya. Sayyaratu Hamidin jadidatun wa sayyaru Ibrahim wa sayyaratu Ibrahim ma qadimatun. Iya, artinya mobil Hamid baru dan mobil Ibrahim lama. Nah, gantian. Baitu Khalidin kabirun wa baitu Usamata saghirun. Rumahnya Khalid besar dan rumahnya Usama kecil. Iya, lanjutkan. Aina dhahaba abuki ya Laila? Dhahaba ila Baghdada. Iya, artinya kemana ayahmu pergi wahai Laila? Dia pergi ke Baghdad. Nah, ganti Abu Aisyah. Di Istanbul masajidu kathiratun. Nah, artinya di Istanbul terdapat masjid-masjid yang banyak. Nah, ya, bergilir. Indi khamsatu mafatiha. Iya, artinya aku memiliki apa di sisiku? Aku memiliki 5 kunci. 6. Boleh diartikan di sisiku, boleh memiliki karena bisa jadi kuncinya orang. Ada sama dia, berarti artinya di sisiku. Kalau milik dia berarti aku memiliki. 6. Kalau milik sendiri, mengucap indi berarti aku memiliki. Kalau miliknya orang, kuncinya ada sama orang yang ucap, berarti artinya di sisiku. Ya, terus. Al-Ka'badu fi Makkata. Ka'bah itu berada di Mekah. Fi hadha syari'i. Naam. Fi hadha syari'i salah satu masajidah. Naam, ahsanta. Artinya di jalan ini. Di jalan ini terdapat 3 masjid. Iya. Berikutnya. Hadha at-tabibu ismuhu William wa huwa min London. Wa dhalika ismuhu Louis wa huwa min Paris. Iya, artinya ini adalah dokter namanya. Dibalik, dokter ini namanya adalah William dan dia dari London dan dokter itu namanya Louis, dia dari Paris. Nah, bergilir. Gini aja, sini. Apa aja? Siap, lanjutkan. Sayyaroti launuha akhdharu. Artinya? Mobil saya warnanya hijau. 6. Terus indi qalamu ahmaro. Qalamun ahmaru. 6. Bukan mudhaf ilaih ya. Itu sifat. Qalamun ahmaru. Saya mempunyai pena yang berwarna merah. Nah, asalnya kolamun ahmarun. sifat, sifat nok kolam. Namun karena dia mamnuk minasyarfi, kita ngucap ahmaru, bukan ahmarun. Gitu kan? Mamnuk minasyarfinya apa? Karena dia wasfiya ma'awazin fi'il. Kan gitu. Sifat yang mencocok, yang sifat karena dia mencocoki pertimbangan fi'il. Kemudian 16. Al-baytul abyadu, rumah putih. Fi Washingtonu. Fi Washingtona. Oh. Fi Washingtona. Iya. Artinya? Gedung putih. Iya. Gedung putih berada di Washington. Nam. Washingtona. Iya, berikut ya. Dhahaba Ahmadu ila Muhammadin. Ahmad pergi ke Muhammad. 6, berikutnya. Dhahaba Muhammadun ila Ahmadu. Muhammad pergi ke Ahmad. Iya, terus. A'anta min Makkata? Apakah engkau dari Mekah? Naam. La. Ana minat Ta'ifa. Minat Ta'ifi. Ta'ifi. Naam. Naam. La. Ana minat Ta'ifi. Bukan. Saya berasal dari Ta'if. Naam. Iya, berikutnya. Ukhtu Fatimata Talibatun. Iya. Artinya? Putrinya Fatimah. Bukan putri, saudari. Oh. Saudarinya Fatimah seorang pelajar. Iya. Nah, barakallahu fikum. Poin ketiga kita baca. Iqra'il kalimatil atiyata waktubha ma'adhabti awakhiriha. Bacalah kata-kata berikut dan harokatilah akhirnya. Nah, barakallahu fikum. Silakan baca tiga-tiga. Baca dengan jelas harokatnya. Gantian, baca tiga-tiga. Dibedakan yang apa, marfu dan yang majrur. Kalau marfu, doma. Kalau majrur, fathah. Gitu ya. Ya, baca. Aminatu. Terus. Min aminata. Li ahmada. Ya, cukup. Ganti. Ahmadu Uthmanu min Pakistana. Min Pakistana. Pakistana. Ya. Terus. Pakistanu di Khadijata Lundanu. Ya. Terus. Ila Baghdada Istanbulu Makkatu. Ya, terus. Fi Makkata Juddatu Masajidu. Nah, siapa lagi? Fi Madarosu. Fi Madarisa. Fi Madarisa Yakuba Yakubu li Ishaqo. Iya. Berikutnya. Muawiyatu min Muawiyata li Aisyata. Iya. Aisyatu Muhammadun Khalidun. Nah, berikutnya. Min Abbasin Nu'manu Hamidun. Apa? Hamidun. Hamidun. Nah, kenapa Hamidun dibaca tanwin? Yang lain semuanya bukan tanwin. Ini tanwin kenapa? Karena isim munsharif. Nah, barakallahu fikum. Poin terakhir sekarang 4. Uktubil a'dada. tulislah bilangan. Tulislah bilangan, bilangan min salasati ila asyarat. Min salasatin ila asyarat. Dari 3 sampai 10. Waj'al kulan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Dan jadikan setiap kata-kata berikut menjadi kata-kata yang terhitung. Jadi dihitung dari 1 sampai 10. Contohnya di situ apa? Masjidun ya, anhitung 3 sampai 10 untuk masjid. Tapi bagusnya dari 1 ya. Ya enggak? Dihitung dari 1. Masjidun wahidun, masjidani, masjidani tsnani, salah satu masajida. Salah satu masajida, bukan masajidin. Kenapa bukan salah satu masajidin? Karena dia mamnu' minas sarfi. Karena kasronya diganti dengan fathah. Harusnya salah satu masajidin kan? Seperti salah satu aklamin. Namun karena masajid itu mamnu' minas sarfi, sebab dia sikum tal jumu', maka kasronya diganti jadi fathah. Nah, kita katakan majrur. Masajid itu majrur. Cuman tanda jirnya fathah bukan kasro. Penggantinya kasro adalah fathah. Di antara pengganti kasro adalah fathah. Ya, kita dilanjutkan, anda lanjutkan ya. Masjidun, masjidani, salah satu masajidah, arba'atu masajidah, khamsatu masajidah, sittatu masajidah, sab'atu masajidah, thamaniyatu masajidah, tis'atu masajidah, asyaratu masajidah. Sekarang fundukun. Ya, coba. Apa ana lagi? Sekali tambah lagi ya. Fundukun, jamaknya apa? Fanadiku. Nah, ana kasih satu contoh lagi. Fundukun wahidun, fundukan itsnani. Salah satu fanadiqo, arba'atu fanadiqo, khamsatu fanadiqo, sittatu fanadiqo, sab'atu fanadiqo, tsamaniyatu fanadiqo, tis'atu fanadiqo, asyaratu fanadiqo. Nah, sekarang silakan. Mindilun, silakan. Mindilun wahidun. Mindilun min dilani mas, mindilani snani. Salasu manadilu. Salah satu manadila. Yeah. Arba'atu manadila. Khamsatu manadila. Sittatu manadila. Sab'atu manadila. Tsamaniyatu manadila. Tis'atu manadila. Asyaratu manadila. Naam. Ganti. Miftahun wahidun. Miftahun nisnani. Thalathatu mafatihu. Arba'atu mafatihu. Kok mafatihu kenapa? Salah satu mafatiha. Naam. Salah satu ulang. Salah satu mafatiha. Arba'atu mafatiha. Khamsatu mafatiha. Sittatu mafatiha. Sab'atu mafatiha. Thamaniyatu mafatiha. Tis'atu mafatiha. Asyaratu mafatiha. Nah, Mas Edward. Sodikun, jamaknya astiqa'u. Sodikun wahidun. Sodikoni isnaini. Isnani. Terus? Salah satu astiqa'a. Arba'atu astiqa'a. Khamsatu astiqa'a. Sittatu asdiqa'a. Sab'atu asdiqa'a. Samaniyatu asdiqa'a. Tis'atu asdiqa'a. Asyaratu asdiqa'a. Enam. Ganti. Zamilun wahidun. Zamilani tsnani. Salasatu zumala'u. Zumala'a. Salasatu zumala'a. Arba'atu zumala'a. Khamsatu zumala'a. Sittatu zumala'a. Sab'atu zumala'a. Thamaniyatu zumala'a. Tis'atu zumala'a. Asyaratu zumala'a. Tambah. Masih agak diulang. Tambah satu lagi. Kursiyun. Kursiyun wahidun. Kursiyani itnani. Thalathatu karosiyu. Karosiya. Arba'atu karosiya. Khamsatu karosiya. Sittatu karosiya. Sab'atu karosiya. Thamaniyatu karosiya. Tis'atu karosiya. Asharatu karosiya. 6. Ya. Nanti matras satu. Sekarang mu'annas ya. Iya. Mu'annas sekarang. Madrasatun wahidatun. Madrasatanis natan mas. Madrasatanis natani. Salasu madarisa. Salasu madarisa. Salasu madarisa. Arba'u madarisa. Khamsu madarisa. Sittu madarisa. Sab'u madarisa. Thamani madarisa. Tis'u madarisa. Asru manarisa, madarisa. Nah. Lihatnya pada mufrad ya. Yang dikasih tak marbuto apa enggaknya lihat pada mufradnya. Kalau mufradnya mu'annas berarti tak marbutonya dibuang. Kalau mufradnya mu'annas berarti tak marbutonya dibuang. Lihatnya pada mu'annas, pada mufradnya. Ya. Satu lagi, daqiqatun. Daqiqatun wahidatun. Daqiqatun itsnatani. Daqiqatan itsnatani. Daqiqatan itsnatani. Daqiqatan. Daki kota nisnatani. Daki kota atas. Daki kota ni. Daki kota ni. Daki kota atas nani. Antum ucap dulu daki kota ni. Berhenti. Daki kota ni. Daki kota ni. Berhenti. Isnatani. Isnatani. Nah, terus tiga sekarang. Salasu dako iku. Arba'u daqa'iqa mudhafilah. Salasu daqa'iqa. Salasu daqa'iqa. Arba'u daqa'iqa. Khamsu daqa'iqa. Daqa'iqa. Ya. Khamsu situ daqa'iqa. Daqa'iqa. Sab'u daqa'iqa. Samani daqa'iqa. Tis'u daqa'iqa. Ashru daqa'iqa. Naam, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita ucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Kita malam ini dengan taufik Allah SWT bisa menyelesaikan Durusul Lugha jilid pertama. Naam, Durusul Lughatil Arabiyyati li ghadinatikina biha mujallad awal. Ya, fadhil ditulis tanggal abad berapa sekarang? 4 Dzulhijjah 1441 selesai dari mempelajari Durusul Lugha jilid 1. Nah, bertepatan dengan 24 Juli tahun 2020 Masehi. Nah, barakallahu fikum. Dan ingat untuk Durusul Lugha 2 insyaallah akan dimulai pada sekitar 2 pekan ke depan ya, karena untuk pekan depan Id dan hari tasyrik kita libur. 2 pekan depan kita akan mulai Durusul Lugha 2 insyaallah. Dan hari Ahad tes. Nah, yang dekat untuk wilayah Semagede, Banyumas, Pokoto dan sekitarnya datang ke Masjid Umar bin Khattab yang ada di Semagede mulai jam 6 sampai setengah 9. Nah, durasi isi soal sekitar 1 jam. Datang, nanti panitia akan memberikan soal, silakan dikerjakan di masjid dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, yaitu cuci tangan, pakai masker, bawa alas seperti sajadah atau sarung kalau mau sholat tahiyatul masjid, juga bawa persiapan alat tulis atau meja atau landasan untuk mengisi soal itu ya. Nah, barakallahu fikum. Dan hasilnya nanti akan diumumkan 10 terbesar yang sudah daftar tes sekitar 30-an yang dari Ikhwan Semoga di sekitarnya, yang di dari pondok sini Kalibagor ada sekitar 10, jadi sudah 40-an ya. Dan kabarnya ada juga 5 dari ada masukan Umahat atau siapa itu. atau 10, sampai 10 kurang lebih. 6. Nanti kita lihat malam ini siapa lagi yang menyusul. 6. Nanti dari yang hadir-hadir ini, yang hadir tes ini akan dijumlah totalkan, kita akan keluarkan 10 terbesarnya. Kalau yang ikut tes misalkan 50 atau 100, kita lihat siapa 10 terbesar tersebut. 6. 6. Dan nilai dirahasiakan, insyaallah hanya panitia yang tahu dan yang bersangkutan. 6. Barakallahu fikum. Diharapkan kepada yang ikut dars online untuk bisa mengikuti ujian evaluasi ini. Gitu ya. Dan kemungkinan besar soal ini akan kita bahas pada pelajaran mendatang ketika kita masuk terus ke kedua. Nah, kalau misalkan karena satu hal enggak dibahas karena ada susulan-susulan tertentu, ya mungkin enggak dibahas atau ditunda. Nah, tapi kemungkinan besar kita bahas supaya antum belajar dari soal yang antum pelajari sejauh mana antum mengerti dan tidak pahamnya di situ. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan di sini? Kalau berkaitan dengan kisi-kisi, kisi-kisinya atau bentuk soalnya dulu, 20 soal pilihan ganda, memilih A, B, C, D. Nah, dalam bentuk A, Ba, Jim, sama Dal, dipilih. Itu milihnya bisa satu, kalau jawabannya yang benar satu. Bisa juga milihnya dua, kalau jawabannya benarnya dua. Kalau jawabannya ada dua, dipilih satu, dianggap salah. Di sana diberi pilihan dua benar, harus dipilih semua dua. Kalau dipilih satu, berarti salah. Nah, diingatkan di sini ya. Kemudian juga, ada yang salah semua, empat itu. Maka jangan dipilih. Kalau dipilih, antum jadi salah. Jadi ingat, jadi jawabannya bisa benar satu, antum pilih satu, misalkan A saja, Hamzah saja. Atau pilih dua, kalau memang harus dua, A dan B misalkan. Dipilih satu, salah. Atau semuanya salah, maka jangan ada yang dipilih. Nah, nanti pada soal yang terakhir, akan ada pertanyaan, soal nomor sekian benar apa salah, kalau salah sebutan alasannya, atau jawaban yang benarnya. Nah, jadi yang sempat antum melewati yang salah-salah itu, dan campur juga yang benar, ada sekitar 5 soal, pertanyaan, soal nomor sekian benar apa salah? Kalau benar, antum bilang benar, jangan bilang salah. Kalau salah, antum bilang salah, yang benar adalah jawabannya ini. Maksudnya bukan soalnya, jawaban pada soal nomor sekian, apakah semua salah? Nah itu. Kemudian juga ada, pilih, antum sudah dikasih pilihan, tinggal masukkan pilihan tersebut. Titik-titik, misalkan titik-titik, himarun misalnya. Dikasih pilihan, hada, hadihi, haulai, antum masukkan yang mana. Kemudian juga yang berikutnya, dhalika, tilka, ulaika. Di situ ada titik-titik, kutubun, apa kira-kira isinya. Itu pilihan sekitar 10 itu ya. Kemudian juga ada yang menulis ulang angka. Ada kalimat, ada angkanya. Yang antum tulis cuma angkanya saja, jangan semua kalimat ditulis. Karena yang diinginkan membedakan angka itu ketika bergandeng dengan mudzakkar atau muannas. Ditulis angka. Kemudian juga ada merubah kalimat jamak menjadi kalimat mufrad jadi jamak, atau kalimat musanna kalimat mufrad menjadi musanna. Kalimat ini bukan kosakata. Kalimat berarti panjang kan? Nah itu. Nah, barakallahu fikum, jadi itu yang dipersiapkan. Nah, kurang lebihnya itu, kalau antum mengerti dari awal kitab sampai akhir, insya Allah mengerti semua di kitab tersebut. Dan harus teliti. Yang enggak masuk pelajaran berapa? 22, 23 enggak masuk. Pelajaran 22, 23 enggak masuk, atau mungkin dari pelajaran 21 enggak masuk. Nah, jadi itu soal-soalnya yang perlu dimurja'ah. Nah, barakallahu fikum. Nah, semoga antum semua bisa mengisi dengan mudah dan lulus ya. Nah, barakallahu fikum. Dan nanti kalau perlu adanya semacam apa? Sertifikat apa? Atau apa namanya? Iya kan? Maka piagam atau yang semisalnya bisa dibuat insyaallah. Nah, yang penting antum masih ada waktu beberapa hari ini untuk bisa mendapatkan nilai mumtaz. Ada kriteria nilai mumtaz, di bawah mumtaz apa? Jayid, jid dan selain itu di bawahnya lagi apa? Jayid. Di bawahnya lagi apa? Makbul. Bawah lagi nakis. Nah, itu. Nakis. Nah. Jadi nilai kurang dari 6 nakis, kurang dari 7 makbul, kurang dari 8 jayid, kurang dari 9 jayid jidan, 9 sampai 10 mumtaz. Nah, kalau dalam bentuk piagam atau syarat dikasih nilai seperti itu. Nah, kalau besok yang 10 besar sepertinya akan disebutkan nama-namanya saja. 10 besar ini ranking satunya ini. Nah, barakallahu, semoga nanti ada yang bisa apa, beri hadiah ya. Alhamdulillah. 10 besar tiba-tiba datang hadiahnya ini, tolong berikan ke 10 besar ini. Nah, nanti dibagikan insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Persiapkan untuk murojaah ada waktu berapa hari? Besok Sabtu malam, Sabtu satu hari penuh, malam Ahad satu malam penuh ya. Pagi siap untuk tes. Siang kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan? Nah, barakallahu fikum, kalau enggak ada pertanyaan untuk besok malam, kalau masih hadir berarti bisa jadi pelajarannya pengantar nahwu dan sharaf. Kalau misalkan enggak hadir berarti kesempatan untuk murojaah nanti adanya di malam Senin, gitu ya. Jadi nanti besok lihat sikon. Kalau hadir kita baca pengantar nahwu dan sharaf dua malam, malam Ahad dan malam Senin. Kalau enggak hadir berarti ana berikan untuk waktu murojaah. Nah, barakallahu fikum, kita akhiri dengan permohonan maaf kepada antum semua apabila dalam mengajar Rasulullah satu ini banyak tutur kata yang kurang berkenan. Kalau ada sabulisan tutur kata yang tidak disadari ternyata salah ucap harokat atau arti atau yang semisalnya, mohon dimaklumi. Nah, karena yang namanya ngajar konsentrasi kadang berubah-ubah. Nah, sehingga itu perlu diingatkan sebetulnya. Nah, dan juga kalau ada tutur kata yang menyinggung mohon dimaafkan. Nah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dari kita semua, menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.